Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita mulai, kenapa pagi ini di kontrakan sini tempat ta'limnya, karena disetiba dipakai oleh pihak kampus. Yang kedua, kenapa juga diajukan biasanya jam 10 jadi jam 8 atau setengah 8. Kita akan ada rapat di Junrejo, beberapa ikhwah Jawa Timur untuk turut menyebarkan dan berkoordinasi seputar penyebaran majalah tebar majalah komunis. Jadi segera kita diajukan semua ini karena itu semua. Dan Blitar semua, Blitar Jombang semua ikut wilayah Malang. Dan insya Allah dimulai rapat Ba'dal Asr langsung. Ini kita persiapan untuk koordinasi dulu di Malang ini, Ana Ustaz Usama sama Ustaz Abdul Somad. Naam. Jadi labas insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pagi ini apa yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Masih syarah Syekh Ubaid hafizahullah. Wa tadhkuru huna haditsan taksha'irru liwak'ihi qulubil mu'minin wal mu'minat wa tarta'iddu lahu fara'isuhum. Fatanhiji 'alal jami' bainal khauf war raja' war ruhbah war raghbah wal musara'atu ilal khairat wal bu'du anil munkarat. Wa hadzal hadithu akhrajahu Ibnu Majah wa dzakarahu Syekh Albani rahimahullah fi silsilatil ahadith sahihah an Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan disebutkan di sini hadis yang mana kalau kita mau merenungi dan berpikir dan banyak mengoreksi introspeksi diri kita, akan betul-betul kolbu-kolbu orang-orang mukmin laki maupun wanita itu terhentak, betul-betul suatu hal yang sangat menakutkan. Demikian pula tubuh-tubuh kaum mukminin dan mukminat itu bisa menggigil jika mau merenungkan dan memperhatikan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini, sehingga terkumpullah pada seorang mukmin laki maupun wanita ketika benar-benar dia memperhatikan dan merenung sekaligus upaya introspeksi diri, tatkala ini kenyataan ini di hadapan mata kita. Nah, antara khauf war roja, kekhawatiran kita, ketakutan kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekhawatiran kita, ketakutan kita terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah murkai wal iyadu billah. Namun kita penuh harap, harapannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya sehingga kita diampuni oleh Allah, diberi kemudahan untuk menempuh jalannya orang-orang yang soleh dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas jannahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara khauf war-raja, war-ruhbah, war-raghbah, dan kita pun juga antara khawatir, antara kekhawatiran kita naam untuk senantiasa terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, warubah pengharapan kita agar supaya amalan yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wal musara'a ilal khairat, sehingga itu melahirkan yaitu berlomba-lombanya kita untuk berbuat kebaikan, wal bu'du anil munkarat, dan menjauh dari perkara-perkara yang mungkar. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasul menyatakan, ya ma'syarul muhajirin khamsu hisalin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyarul muhajirin, seakan-akan beliau berkhutbah di masa sekarang, seakan-akan. Khitabnya Rasul dikala itu kepada para sahabat muhajirin, para sahabat Rasulullah SAW yang diridhoi oleh Allah semuanya. Nah, para sahabat Rasulullah SAW yang diridhoi oleh Allah sekaligus yang kita diperintah untuk mengikuti mereka dalam iman kita, dalam amalan kita, dalam manhaj kita, dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabiqunal awwalun, mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Mereka para sahabat yang mengikuti bai'atul ridwan dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor. Apa kata Allah? Walladzina tabi'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik diridhai oleh Allah SWT radhiyallahu anhu wa radu'an. Siapapun yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansor dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah ana sampaikan kepada antum berkali-kali, bahwa kesesatan, penyimpangan, kebatilan itu ketika mereka tidak mengikuti dalam beragama kepada Allah sebagaimana yang dijalani oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu penyebab inti. Kalaulah mereka mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah apa yang mereka katakan, namun ketika tidak sesuai dan seiring dengan pemahaman sahabat atau salafus saleh dalam bab Al-Qur'an dan Sunnah ini, pasti akan sesat. Naam, dikarenakan ilmu itu nyampe kepada kita melalui siapa? Makna Al-Qur'an, makna sunnah, praktek Al-Qur'an, praktek sunnah, Siapa yang menjalani kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya sangat masuk akal yang sehat, apalagi syar'i. Semakin pasti jika mereka itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Secara akal sehat saja sudah masuk, apalagi syar'i, pasti masuknya. Naam. Kalau secara akal sehat masuk, naam. Tidak mutlak secara syar'i masuk. Tapi kalau secara syar'i masuk, akal sehat harus tunduk, akal harus tunduk. Namun akal yang sehat yang benar itu akan mengikuti kepada syar'i. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu antum melihat bagaimana bermunculan aliran-aliran sesat, tokoh-tokoh sesat. Nah, dari itu sebabnya. Nah, kalau bahasa kitanya melancangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak sadar dan tidak tahu diri bahwa para sahabat itu adalah generasi yang termulia, yang terbaik, yang diturunkan padanya wahyu, yang belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini muhajirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, lima perangai, lima perkara. Kalau sampai kalian diuji oleh lima perkara ini, kata Rasulullah, a'udzu billah, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak sampai terkena lima perkara ini. Naam. Kekejian, kejahatan, maksiat tidaklah nampak di suatu kaum sampai mereka itu terang-terangan. Ya apa sekarang? Perbuatan keji ya tidak akan tampak pada suatu kaum sampai pada akhirnya oleh mereka diekspos secara terang-terangan. Nah, kalau boleh saya menyatakan untuk zaman sekarang ini malah berebut, berlomba-lomba untuk mengekspos maksiat yang mereka lakukan. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan. Jangan, bahaya ini. Aduh, nanti kalau ketahuan dia apa ini? Bukan. Terang-terangan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, perbuatan mesum pun di jalan-jalan terjadi. Fahisyah. Perbuatan keji itu fahish. Naam. Dan berbagai macam bentuk kekejian, kemaksiatan pun juga demikian, terang-terangan. Mau bilang apa sekarang? Perampokan, pencurian, korupsi, iki, kabeh. Naam. Begitu diekspo oleh mereka. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah SAW, khawatir fasha fihim ta'un wal'auja, khawatir menyebar di kalangan mereka itu penyakit ta'un dan kelaparan yang tiada tara yang belum pernah menimpa sebelum mereka. Angkat. Ini. Nah, ini apa? Indikasi dari Syekh Ubaid tadi itu hendaklah menjadikan pelajaran. Kita ini menggigil dan kita ini seakan-akan di masa mereka ini sekarang ini. Di masa-masa di mana kemaksiatan merajalela bukan sembunyi lagi. Terang-terangan mereka berbuat maksiat kepada Allah Taala. Tadi seperti yang katakan, kalau boleh saya katakan malah berlomba-lomba untuk mengekspo dan bangga ketika diekspo, ketika di blow up. Nah, dalam keadaan Rasul menyatakan kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Semua umatku terampuni, kata Rasulullah, kecuali mujahirin. Mujahirin adalah yang berbuat maksiat malamnya misalnya, paginya dia cerita bangga. Ini yang terancam tidak diampuni oleh Allah, waliyadzubillah. Sekarang bukan seperti itu, sudah direkam, di video, di waduh, disebarkan kemana-mana sudah. Na'udzubillah min hadhil fitnah. Naam, wa ma naqasu al-mikyal. Coba antum perhatikan ini. Wal mizan illa ughidu bis-sinin. Naam, wa shiddatil ma'unah wa juri sultan 'alaihim. So, naam. Tidaklah mereka kaum ini dalam jual beli mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kalau ayat banyak yang menjelaskan masalah itu, baik ancamannya bagi mereka yang mengurangi takaran timbangan maupun dosanya. Nah, kan ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau itu diterjemahkan letter luck, orang sekarang lebih jahat lagi daripada ayat tadi. Kalau ayat ini diterjemahkan letter luck, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'ala nasi yastawfun, celaka bagi mereka al-mutaffifin, yang mana wail itu celaka bermakna lembah di jahanam atau siksaan. Lil mutaffifin, bagi al mutaffifin, alladzina idza talu al nasi yastawfun, ketika dia beli ke orang, dia beli ke orang lain barang, pak tambah timbangannya kurang ini, masa kurang, tambah lagi, minta dipenuhi, minta dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun, ketika dia menjual ke orang lain timbangannya dia makan, dikurangi. Sekarang apa yang mereka lakukan? Bukan hanya itu. Yang dikasih sembrani di bawahnya timbangannya, yang begini, yang begitu, rut. Belum lagi kedustaan, ini berapa kilo? Ini 10 kilo. Bersih, ditimbang enggak sampai 10 kilo. Belum lagi itu. Masih banyak kebatilan dan penipuan yang dikerjakan oleh kaum di masa sekarang ini. Itu aja kata Allah, wailun, wail wadi fi jahannam, di antara tafsirnya, lampa di jahannam. Nah, ketika ini terjadi, kata Rasulullah, illa akhudhu bisinin wa shiddatil ma'unah, nanti akhirnya terjadi pada mereka yaitu kelaparan dan betul-betul kekeringan, pacek kelik, dan sangatnya mereka membutuhkan bantuan. Ini gara-gara apa? Mengurangi timbangan. Apa enggak bergetar kolbunya kaum mukminin? Taksyairu qulubuhum. Apa tidak menggigil, kalau boleh dikatakan, farois itu? Wa tarta'du lahu farois. Di antara makna farois itu adalah urat yang ada di bawah tulang. Sampai seperti itu ketakutannya kaum mukminin ketika mendengar seperti ini gitu. Menggigil jadinya. Naam. Kemudian apalagi? Gara-gara pengurangan timbangan ini akhirnya penguasanya penguasa yang zalim yang menguasai. Gara-gara itu. Ya kan ya? Masyarakatnya itu banyak berbuat maksiat kepada Allah, syirik, bid'ah, maksiat, minta pemimpin yang baik. Kan iya? Dari mana itu? Nah, makanya ada yang menyatakan salah seorang dari presiden saya dibilang gila. Saya tanya kembali, lebih gila siapa? Saya apa yang milih saya? Bilang gitu. Ini salah satu presiden dari presiden cinta di kita ini. Saya dibilang gila. Katanya. Saya balik, gila siapa? Ayo. Nah, saya apa? Saya yang milih-milih ini. Kan dipilih. Begitu. Mau jawab apa coba? Gila KB gitu. Lah kalau gila KB mau minta pemimpin yang gak gila. Ngomong gitu ya, ngomong. Dia menyadari dia gila. Ngomong. Cuman lebih gila mereka kata dia. Masyarakatnya kata dia. Dia yakin, dia tahu dia tuh gila. Kan dia. Saya dibilang gila. Ya saya jawab. Nah saya beri pertanyaan. Lebih gila siapa? Saya apa? Artinya dia mengakui, mengikrarkan dirinya. Aku ini gendeng gitu loh. Cuman gak segendeng awakmu. Kok aku dipilih kok. Rokok aku ini dipilih. Gitulah. Kan dia. Nah ini seperti itu. Makanya manhaj ahlus sunnah dalam bab seperti ini mengajarkan umat indah tauhid. Mengajarkan umat untuk ngerti tauhid. Sehingga harapannya dengan ngerti tauhid itu dapat pemimpin yang masya Allah. Gitu. Barakallahu fikum. Baik. Wa ma mana'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra na'am minas sama walaulal baha'im lam yumtiru. Yang berikutnya, tidaklah mereka ini, kaum ini, menghalang-halangi untuk membayar zakat, mencegah untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka. Tidak mau membayar zakat, melainkan dikhawatirkan enggak turun hujan nanti dari langit. Ayo. Apa enggak ngeri kalau sampai Allah tahan hujan itu enggak turun ke bumi ini? Gara-gara apa? Gara-gara enggak bayar zakat, yang wajib zakat enggak bayar. Kalau Allah bukan karena binatang-binatang ini, kata Rasulullah SAW, adanya binatang ini, niscaya Allah akan tahan hujan itu, enggak hujan. Karena kasih sayang Allah dengan terhadap apa? Binatang. Kalau bukan karena binatang, ditahan hujan oleh Allah gara-gara orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Waliyadzubillah. Wa ma naqadu ahdallahi wa ahda nabihi illa sallatallahu alaihim aduwam min ghairihim. Naam. Fa'akhudhu ba'da ma fi aidihim ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu ala nabihim illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah mereka mengingkari perjanjian mereka terhadap Allah untuk taat kepada Allah, perjanjian mereka kepada Rasulullah untuk taat kepada Rasulnya. Mereka ingkari itu, mereka selisihi itu, kecuali akan berdampak Allah akan menguasakan musuh atas mereka, waliyyadzubillah, sehingga mereka dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuh. Naam. Itu. Waliyyadzubillah. Naam. Dan tidaklah ketika terjadi pemimpin-pemimpin mereka itu tidak berhukum dengan kitabullah. Naam. Dan masih ada pilihan lain selain apa yang Allah turunkan atas nabinya, kecuali Allah akan menjadikan antar mereka itu ba'suhum na'am bainahum. Naam. Begitu. Kesedihan, kecelakaan, kesusahan, kesulitan, keruwetan ada antara mereka kekacauan. Wal iyad billah. Fa'tabiru, kata Syekh Ubaid, tadi hadisnya sampai situ. Fa'tabiru ya ulil absar. Naam. Wahai ulil absar, wahai orang-orang yang diberi penglihatan dan diberi ilmu oleh Allah, fa'tabiru, hendaklah mengambil pelajaran. Alastum tasma'una wa taqra'una amradun fattakah. Maka kana ta'rifu qabla khamsi sanah, qabla khamsi sanah. Bukankah kalian itu sudah mendengar dan membaca tentang artikel atau apa saja penyakit-penyakit yang membinasakan, penyakit-penyakit yang mengerikan, yang sebelum 50 tahun kalian gak ngetahui itu, kalian gak paham itu, muncul itu. Alastum, kira-kira apa penyakit itu? Iya, penyakit yang membinasakan. Banyak. AIDS atau yang semisalnya. Alhamdulillah. Itu. Alastum tahissuna, tahussuna ala alamul jadab wal qahd. Bukankah kalian merasakan betapa pedihnya ketika terjadi paceklik dan kekeringan? Kan iya. Nah, alastum tarawna anna ba'da aradi ahli al-islam istibahahumul kuffar, istibahaha al-kuffar. Bukankah kau melihat bahwa sebagian bumi, sebagian negeri Islam dikuasai oleh orang-orang kafir? Wa ahanu ahlaha, dan orang-orang kafir menghinakan penduduk bumi negeri Islam tersebut. Wa adzalluhum, dan merendahkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka hendaklah kalian mengambil pelajaran dari itu semua. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, marilah kita semua jangan sampai punya andil di bab ini. Ini yang penting. Faedah dari hadis ini ya, yaitu agar supaya kita tidak memiliki andil saham dalam bab ini. Bab apa? Na'udzubillah min dzalik, terang-terangan berbuat kekejian, maksiat kepada Allah. Bab apa lagi? Na'udzubillah mengurangi takaran atau timbangan ketika kita menjual. Bab apa lagi? Tidak membayar zakat. Na'udzubillah. Atau menghalang-halangi kaum muslimin bayar zakat. Bab apa lagi? Yaitu menyelisihi perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya diselisihi. Nah, dalam bab apa lagi? Yaitu tidak berhukum dengan kitabullah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Oleh karena itu, menuntut ilmu syar'i inilah yang kita harapkan. Menuntut ilmu syar'i ini yang kita harapkan untuk bisa membimbing kita, keluarga kita, kepada jalan yang lurus dan menjauh dari jalan yang menyimpang. Lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus akhlaknya, lurus ibadahnya. Ini yang harus kita perjuangkan. Mau apa kita hidup? Apa yang kita inginkan hidup ini? Karena kehidupan ini bagi seorang mukmin adalah ujian, dan terus sampai mati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kokoh. Jangan menghindar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang sudah merupakan sunnatullah. Nah, yang Allah berikan kepada hambanya ujian yang paling berat yang Allah timpakan kepada para nabi. Bagaimana kalau antum membaca dan mempelajari dalam Al-Quran saja dulu, atau dalam hadis sirah, sejarah bagaimana para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berdakwah, memenuhi panggilan Allah untuk berdakwah, mengemban risalah, apa yang menimpa mereka? Ujian yang tidak mungkin sanggup kita terima ujian tersebut, karena memang Allah menguji hambanya itu sesuai dengan kadar keiman dan kekuatan dia berpegang dengan sunnah. Semakin dia kokoh dalam memegang sunnah ini, sebagai ditambah oleh Allah ujiannya. Terus demikian, yaitu hidup untuk menilai Allah, agar menilai penilaian Allah kepada hambanya ini, mana yang benar-benar jujur keimanannya, mana yang tidak. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah, wa idza kanal kufru wal fusuku wal usb wal isyan sababu syarr wal udwan, faqad yadhnubu ar-rajulu aw at-ta'ifah wa yaskutu akharun al-amri wan nahyi fayakunu dhalika min dhunubihim. Naam. Wa yunkiru 'alaihim akharun inkaran manhiyan anhu. Fayakunu dhalika min dhunubihim. Fayahsulu tafarruqu wal ikhtilaf wasyarr. Wa hadha min a'dhami fitan wasyurur qadiman wa haditsan. Kalau kekufuran dan kefasikan maksiat itu merupakan sebab menyebarnya kejelekan dan sebab adanya permusuhan, kan iya. Di sini kufur, fusuk, fasik, maksiat itu sebab adanya penyebarnya kejelekan dan sebab adanya permusuhan. Nah, antum tahu kikir pelit itu loh, satu poin dari bentuk maksiat kepada Allah, kikir itu, nah itu sebab saling bunuh membunuh. Satu poin. Bagaimana dengan kekufuran dan kemaksiatan yang lain? Sangat mungkin satu orang berbuat dosa misalnya, atau kelompok ta'ifah, yang lain dia gak mengingkari kemungkaran tersebut dan tidak menyuruh pada kebaikan, dibiarkan. Wali'udzubillah, ini termasuk dosa mereka. Nah, di sisi lain kelompok yang lain mengingkari pengingkaran yang salah secara syar'i, brutal. Nah, ini juga dosa mereka. Yang mana ini semua akan menyebabkan apa? At-tafarruq wal ikhtilaf wasyarr. Akan menimbulkan perpecahan, perselisihan dan kejelekan. Ikhwati fid din, a'azni jazakumullah, coba. Nah, kita renungkan sekarang dengan seksama dan baik-baik. Asakitu 'alal munkari ka syaitonil ahras. Orang yang diam tidak mengingkari dengan tangannya ketika melihat kemungkaran, tidak mengingkari dengan lisannya ketika melihat kemungkaran, tidak mengingkari dengan kolbunya ketika melihat kemungkaran, itu kata Rasul bagaikan setan yang membisu. bagaikan setan yang membisu dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk sebab tidak diterimanya doa oleh Allah SWT. Lah bagaimana kalau dia bukan malah mengingkari kemungkaran, malah mendukung, malah berta'awun, malah membela dalam kemungkaran, wal'iyadu billah. Oleh karena itu ya ikhwan, subhanallah, kalau kita melihat masyayikh di zaman sekarang, fadlan a'immatu al-mutaqaddimin, apalagi para imam mutaqaddimin, ulama yang dulu, mereka benar-benar masya Allah. Kalau antum haji, nah, kalau boleh dibilang tahunnya, karena kita mendapatinya tahun 95, nah, di Masyaril Haram itu, di Mina atau di tempat-tempat yang lain itu, itu pemerintah Saudi resmi mengutus para da'i untuk menerangkan ke kaum muslimin bagaimana tata cara manasik haji yang benar. Dengan sekian bahasa loh. Dengan sekian bahasa. Arab, Indonesia ada. Tidak sehat itu. Agar tidak jatuh pada penyelisihan syar'i, sunnah. Nah, walaupun di kenyataannya masih banyak, kalau boleh saya katakan, ya orang Indonesia lah yang menyelisih sunnah, yang tidak mau manut, yang tidak apa-apa, tidak mau manut, karena memang sebagian mereka ini atau mungkin mayoritasnya didoktrin sebelum berangkat untuk tidak taat pada pemerintah Saudi, untuk tidak mengambil dan mendengarkan buku-bukunya Wahabi sebelum berangkat gitu kan. Apa yang terjadi pada mereka yang larang-larang ini? Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik, di bandara diketahui dua koper isi rokok semua full punya mereka sing larang-larang tadi itu. Nah, karena ini di bandara Jeddah dua koper konoan kabeh rokok kabeh, na'udzubillah min dzalik, haram kabeh. Kalau yang lain guluk-guluk apa sama cowok, labas. Ini gituan. Punya siapa? Si ngelarang tadi itu. Nanti dicual di sana. Koperan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya bencinya betul, kenapa? Karena mereka sadar dan faham bakal tersingkap kebid'ahannya, kesyirikannya, kemaksiatannya itu. Jadi kan dibenci betul. Ini merusak dagangan kami nih. Dagangan itu ada dua, dagangan harta dan sama dagangan santri. Bencinya luar biasa. Nah itu, karena mereka tahu, waduh, iki syirik, iki bid'ah, iki syirik bid'ah. Lah ya apa saya iki memang kenyataan demikian, mau bilang apa? Masa syirik bilang, oh itu tauhid itu, maksudnya gitu. Bid'ah, oh bid'ah itu, masya Allah, lucunya bid'ah, maksudnya gitu. Ya enggak. Yang syirik-syirik bid'ah-bid'ah mau bilang apa sekarang? Ya, kita punya hujah. Ini takutin mereka. Ikhwati fid din, a'azani wa a'zakumullah. Lah ini akhirnya apa? Kalau sampai amar ma'ruf itu ditinggalkan atau dilakukan dengan cara yang brutal, akan jadi perpecahan, perselisihan, malah kejelekan semakin merata. Wadih. Wahadha kata Syekh, min adhamil fitan wa syurur. Kalau seperti ini termasuk fitnah yang paling besar dan kejelekan yang paling besar. Ini yang menimpa di masa dulu dan masa sekarang. Qadiman wa hadithan, idzil insan zalumun jahul. Manusia memang punya watak perangai zalim dan jahil. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Oleh karena itu, naam, kezaliman ini diharamkan oleh Allah atas dirinya, atas Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan di antara kita itu haram. Ya gitu. Naam, oleh karena itu bagaimana caranya? Ya belajar menuntut ilmu agar supaya kita terhindar dari kedzaliman ini. Nah, maupun dari kejahilan tadi. Kata Syaikhul Bukhari, al-jahl itu naam qatilun mumit. Kejahilan, kebodohan itu merupakan penyakit yang qatil mumit, yang membunuh dan mematikan. Antum lihat sekarang, sudah orang yang jahil yang bicara agama, apa yang terjadi? Tidak ngerti agama bicara. Dan nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu zaman itu di mana Allah angkat ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Nah, bukan diangkatnya oleh Allah itu ilmu tersebut diambil dari dada-dada mereka ketika Allah beri, lah, tapi dengan dimatikannya ulama. Nah, sehingga mereka apa? Wattakhadhu ru'usan juhalan. Akhirnya umat itu menjadikan orang-orang jahil sebagai pimpinan. Fasu'ilu. Ditanya orang jahil yang jadi pemimpin tadi, ditanya tentang ilmu. Fa'aftau bighori ilmin. Akhirnya kan berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadhullu wa adhullu. Mereka sesat dan menyesat orang lain. Kan ya? Fala hawla wala quwata illa billah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu naam hirs fi talabil ilm. Semangat menuntut ilmu, jangan loyo. Karena itu imam amalan kita. Imam amalan kita. Dan tidak ada sejarahnya atau sirahnya bahwa para ulama salaf ahlus sunnah itu semua pada malas semua, enggak ada. Nah, sehingga enggak ada alasan bagi kita. Ya ngaji, ayo menuntut ilmu ya, malas. Ayo, malas, aduh, malas, malas, malas. Ada salafnya tak? Bingung dia. Bingung. Nanti kamu apa? Nah, begitu. Ada apa enggak? Diam. Kalau saya bilang ada, anak tahu salafnya siapa kalau bilang ada. Ada salafnya. Ya, ada ya. Naam, di kalangan munafikin. Kalau dia bilang berani bilang ada salafnya loh. Karena mereka pun jangankan menuntut ilmu, wa idza qamu ila shalah qamu ku salah. Jangan menuntut ilmu ketika mereka ini berdiri untuk sholat itu sudah malas. Malas. Dan paling malasnya orang munafik sholat berjamaah itu subuh dan isya. Makanya kata Rasulullah, ya'lamuna ma fil isya'i wal fajr la atau walau kanu habwan. Kalau mereka tahu pahalanya berjamaah sholat isya dan subuh, kalau tahu pahalanya mereka akan datang walaupun merangkak. Mereka sederhana alasannya kenapa enggak mau berjamaah, karena gelap, kondisinya gelap, enggak dilihat orang lain. Ini munafikin. Wattab. Dalam masalah ruwetnya munafik luar biasa. Orang Yahudi diakali pimpin sama orang munafik. Yahudi kan bahlul. Diakali berkali-kali orang munafik. Nah, semanutai bahlul. Sama-sama ininya, sama-sama ruwetnya. Munafik ini muskilannya apa? Nah, yaitu apa? Berbaur dengan kaum muslimin. Ini yang ruwet, yang repot. Ikhwati fid din, a'azakum wa a'azakumullah. Naam. Idil insan zalumun jahul. Naam. Oleh karenanya maka barakallahu fikum ikhwan. Wa dzulmu wal jahl anwa. Kedzaliman dan kejahilan itu bermacam-macam. Bertingkat-tingkat gitu loh. Nah, yang paling besar kedzaliman dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sebenarnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Juga kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Jahil pun juga demikian anwa. Fayakunu dzulmul awal wa jahluhu min na'in. Naam. Wa dzulmun kull min ats-tsani wa ats-tsalits wa jahluhuma min na'in akhar wa akhar. Terkadang orang itu zalim. Naam, pertama kali tapi kejahilannya di sisi lain. Dia semua zalim. Dari kedua dan ketiga, keduanya nanti jahilnya di bab berikutnya. Nah, oleh karenanya maka barakallahu fikum ikhwan, mari kita semua tentunya berupaya agar supaya kita ini terhindar dari fitnah-fitnah yang terjadi tadi di atas. Nah, makanya kata Syekh rahimahullah, kejahilan ini betul-betul masalah yang cukup serius. Cukup serius di dalam apa? Merusak umat. Di dalam menimbulkan perpecahan. Dalam menimbulkan kekisruan, kekacauan. Ini kejahilan. Nah, demikian pula praktek ini mungkin antum sudah pada menyadari dan mengetahuilah. Oleh karenanya upaya kita untuk terus menuntut ilmu syar'i ini adalah harus digencarkan. Harus dikencarkan sampai mati, sudah nggak ada lain. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pertemuan yang akan datang kita akan baca waman tadabbara alfitan alwaqi'ah wa asbahu dzalik dan seterusnya. Barang siapa yang mau mentadabbur tentang fitnah-fitnah yang terjadi ini dan sebab-sebabnya, maka intinya ada di mana? Nah, ada di tokoh-tokoh mereka itu, yang rot-rot itu, baik umara maupun ulamanya, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, itu nah, mereka kendali di bawah mereka, mengajari taklid buta dan yang semisalnya, mengajari syirik, mengajari fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.